saatnya kita kan berpisah dan jalani hidup yang baru. Satu yang ku ingat saat ku sedang susah, tawamu yang ringankan aku. Bila ku jauh tinggal kamu, hati ini tetap kan jadi milikmu. Biar kita terpisahkan jarak waktu, hanya dirimu yang selalu ku rindu. Tebar lagi tawamu, sebar lagi candamu. Jangan berhenti, jangan berhenti dulu. Peluk lagi diriku, rangkul lagi jiwaku. Jangan berhenti, jangan berhenti dulu. Tebar lagi tawamu, sebar lagi candamu. Jangan berhenti, jangan berhenti dulu. Peluk lagi diriku, rangkul lagi jiwaku. Jangan berhenti, karena ku ingin selalu dekat denganmu. Walaupun tak pernah selalu ada di dekatmu, tapi ku tahu hati kita akan selalu satu. Dalam sebuah untaian nada dan kata-kata, di setiap gerak dansa engkau ikut irama. Kau mungkin tak mengerti, punya tempat di hati. Kau mungkin tak sadari, kau begitu berarti. Kau berikan kekuatan dan berikan ku harapan. Saat ku lelah, lemah dan terjatuh, kau ulurkan tanganmu membantu diriku selalu.